bro. Iya, kasus. Kasus apa? Woman bro, luput ya. Hah? Kok bisa? Wes, rasa melu-melu weh. Mana no? Oh, ya sudah. Padahal aku tahu loh. Weh, tenang nih. Ya tenang. Weh, Dian, kodoh. Jadi pas, pas. Nyawang bocah wadon kok saya ngreteli nganggurep ning dhuwur dengkul raine kok kebak dempul marayu tek mumbul dadi do pengen nyahul opo meneh nyawang bocah sing padha yang-yangan boncengan ngetapret nganti ora iso nahan nganti ditumpaki ning jero wanedan ora iso mikir tekone ra kalah tenang opo koyo ngono sing padha dikareke tingkah pola bocah iku manut mutele dhewe ora apa resiko nih? Harapmu gak mes kebablas si angkorong kosa uribe dan ciloko ya nawa edewe kena tegang saiki rasa nombekmu nalangso bagani anaknya wong liya mula awakmu sengkutu nih so ngati-ngati yang ku pindah kuwi ora watak mani rekoso setengah mati. Konco-konco rasa padu bungai merga urip murah dawa ning donya wadon kuwi ora mesti iso gawe seneng ati yen kowe ra iso ngeteni carane nahan nafsue ngati mulo padha dipikir rasa kowe padha jenanangan wadon golek wedoa terus wadon mbok pangan mengko aja uripmu merga tingkah polamu yen ra becik aja tumindak padha rusak brabas nasibmu wis no kuwi ora kudu nindakke hal sing saru manut paham bisu omongane mbok patokmu kuwi mbok isik-isik kumet mikir piye ning nguripi wedoanmu apa bojomu kok arep kok pagani watu mulo yen tumenda ora waton serem dijak tumenda gendu kowe waton gelem saiki mumendas mergo tumendamu dhewe ora ngira sik tok tumpaki kuwi gebe karo ora kowe nek wis kahanane ngene kudu ngampet isik karo tangga teparone dadi buyar si menompok kasunya tane bayi sik neng jero wetan kuwi kowe bapakne jan ciloko yen awake dhewe kena gedhe saiki rasakno uripmu nalangsa makani anake wong liya.